شهرا أنزل فيه القرآن، شهرا يغفر الذنوب جميعا، شهرا فرح فيه المؤمنون الأحياء منهم والأموات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. مسلمين مسلمات رحمكم الله، جماعة مسجد المنور، betapa berbahagianya andai usia kita disampaikan sekali lagi saja sampai bulan suci Ramadan ini. Betapa kesyukuran yang tak terhingga andai dikabulkan doa-doa, dikabulkannya bahwa kita disampaikan usia sekali lagi di bulan suci Ramadan agar kita bisa mendapatkan limpahan kasih sayangnya, agar kita mendapatkan ampunannya, dan agar kita mendapatkan cintanya. Ketahuilah, orang-orang yang dulu bersama kita di bulan Ramadan, yang sekarang sudah berada di dalam kubur, orang-orang yang dulu berharap disampaikan usianya ke bulan suci Ramadan tapi kemudian tidak dikabulkan oleh Allah dan kemudian sekarang sudah berada dalam kuburnya. Hum fi hasrah. Sungguh mereka sangat menyayangkan, mereka sangat-sangat kecewa karena tidak sampai usia ke bulan suci Ramadan lagi. Bahkan di antara mereka ada yang menderita dengan semua siksaan karena tak mendapatkan kesempatan usia di bulan suci Ramadan agar bisa mendapatkan ampunan, ampunan yang tidak bisa didapatkannya di luar bulan suci Ramadan. Andai kita bisa mendengar jeritan orang-orang yang ada di dalam kubur saat ini, andai kita bisa menangkap harapan-harapan orang yang punya pengharapan tapi sekarang masih berada dan sudah tidak bisa kembali lagi dari kuburnya untuk kembali ke dunia, pastilah kita juga akan menjerit bersama-sama mereka, ikut menyayangkan apa yang telah terjadi pada mereka dan menimpa mereka. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini tidak bisa bersama kita lagi di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, mudah-mudahan Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahannya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat di dalam kuburnya, mudah-mudahan Allah kabulkan semua ibadah-ibadahnya. Barang satu sholat saja dari sholat-sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh sebuah kesyukuran yang luar biasa. Satu sholat saja atau bahkan satu rakaat saja ada ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena keikhlasan kita, karena tegaknya sholat kita dalam kehidupan sehari-hari, karena kekhusyuan yang juga bukan cuma di dalam sholat tapi di luar sholat. Sungguh itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Tapi itu berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah sudah kasih tahu berat salat itu. Berat dari berbagai sisinya. Hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang betul-betul ada kekhusyuan di dalam hatinya. Kekhusyuan di dalam hati orang yang sudah salat di antaranya adalah bagaimana menyikapi Ramadan. Ramadan ini menjadi agung atau tidak tahun ini? Ataukah Ramadan tahun ini menjadi biasa-biasa saja seperti tahun-tahun berlalu? Itu tergantung hati kita khusyuk atau hati kita memang bebal. Orang-orang yang beriman, yang ada kekhusyuan di dalam hatinya, yang agung Ramadan itu di dalam jiwanya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan mungkin dirasakan oleh para sahabat yang lain. Ramadan belum lagi tiba, tapi pintu gerbangnya sudah sedikit demi sedikit mulai terbuka. Mereka sudah merasakan semerbak bau wangi dari Al-Quran, dari Ramadan. Ramadan belum lagi tiba, tapi sejak bulan Rajab mereka sudah bersiap sedia. Di bulan Sya'ban ini bahkan kegiatan mereka luar biasa, karena begitu agungnya Ramadan di hati mereka. Begitu agungnya Ramadan di hati mereka, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Begitu agung Ramadan di dalam hati mereka untuk bisa mendapatkan rahmahnya, kasih sayangnya, untuk bisa mendapatkan ampunannya. Bahkan mencapai satu target penting adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Suasana yang tidak bisa digambarkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Barang satu malaikat saja datang khusus untuk melayani kita, itu sudah mencukupi. Tapi semua malaikat berturunan dan berkerumunan di muka bumi. Warruh, bahkan malaikat yang paling agung itu, yang jika dia turun akan memenuhi sayapnya seluruh ufuk jagat raya ini. Turun sang malaikat agung Jibril, Ar-Ruh alaihi salam. Suasana yang begitu agung tidak mungkin bisa ada di suasana yang lain. Dan itu hanya terjadi di satu bulan yang suci. Ibnu Umar berkata, kalau aku membaca ayat-ayat tentang surga, seperti kurasakan kesejukan surgawi dan semerbak baunya, harumnya surga itu. Tapi kalau membaca ayat-ayat tentang neraka, kurasakan panasnya, panasnya api neraka sehingga tanpa terasa. Rasa takut dan bercucuran air mata itu mengalir, memenuhi dan membasahi pipi. Suasana ini sangat tergantung kepada keagungan jiwa kita. Apakah kita termasuk orang yang memiliki kekhusyuan di dalam hati, sehingga begitu mengagungkan semua momentum-momentum penting yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita orang-orang yang hanya berpikir sebagaimana tahun-tahun berlalu, begitulah Ramadan ini? Wal a'yadzu billah. Wal a'yadzu billah. Betapa meruginya kita jika tahun-tahun berlalu Ramadan seperti biasa-biasa saja. Betapa bebalnya kalbu kita ini, dan betapa bahayanya jika kematian menjemput dan situasi jiwa masih seperti ini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan kekhusyuan di dalam jiwanya, bahkan bisa merasakan, menangkap pesan betapa jeritan orang-orang yang di dalam kubur, akan berkata kepada kita yang masih hidup, berdoalah kalian, berharaplah kalian, agar bisa diberikan kesempatan sekali lagi bisa merasakan nikmatnya suasana Ramadan, agar kalian tidak tersiksa seperti aku. Seperti yang digambarkan oleh Qari tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdhurun hatta idza jaa ahadahumul maut hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Inilah salah satu gambaran orang-orang yang menjerit di dalam kubur itu. Beginilah gambaran suasana orang-orang yang menyesal ketika sudah berada di dalam kuburnya itu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, bisikan yang membuat hati kami bebal, bisikan yang membuat tiada kekhusyuan di dalam jiwa kami, bisikan yang membuat dunia begitu agung, bisikan yang membuat harta itu begitu indah sehingga kami lupa. Katakan a'udzubika min hamazatis syayatin, a'udzubika min hamazatis syayatin, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi an yahdhurun. Ini yang celaka. Katakan ini. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka, kedatangan setan-setan itu kepadaku. Jangan sampai dia mendekat dan berada di sekelilingku, apalagi dia masuk ke dalam telinga dan sampai kepada kalbuku, sehingga kemudian dia menjadi bayang-bayang di depan mataku, sehingga tersesatlah semua visualisasi di depan mataku. Karena sistem daripada jiwaku, yaitu kalbuku, sudah dikendalikan oleh setan itu. Setelah dia masuk lewat telingaku atau masuk lewat sel-sel darah merah karena makanan yang kumakan. Tahukah jemaah rahimakumullah apa yang diderita oleh mereka yang dikelilingi oleh setan di dalam hidupnya? Karena mereka tidak pernah memohon perlindungan. Memohon perlindungan waktu pagi dan sore dari godaan setan, dari tipu daya setan, dari jebakan-jebakan setan, dari ranjau-ranjau setan yang dia siapkan, adalah orang-orang yang lalai selama ini. Bahkan ibadahnya pun sebetulnya hanya untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan setan. Karena setan sudah mengendalikan segenap dimensi dirinya, badannya, ruhnya, organ-organ tubuhnya, sampai sistem tubuhnya yang paling vital, kalbunya pun sudah dikendalikan oleh setan. Mari sama-sama kita baca. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, wa a'udzubika rabbi an yahdhurun. Baca ini pagi dan petang. Ulangi sekali lagi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahburun. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jangan sampai. Dan na'udzubillah min zalik, kalau sampai mata kita menjadi magnet sehingga setan senang berada di depan mata kita. Dan jangan sampai setan yang mengendalikan telinga kita, karena telinga kita sendiri yang memang menjadi magnet untuk datangnya setan. Dan jangan sampai fikiran dan kalbu kita justru menjadi magnet datangnya setan. Kenapa? Karena hati kita suka kepada yang haram, selera kita suka pada selera-selera yang haram. Kalau selera hati sudah suka pada yang haram, ini tandanya sistem vital tubuh kita sudah dikendalikan oleh setan. Setelah itu, telinga kita senang kepada yang haram. Senang telinga ini mendengarkan yang sia-sia. Kalau hati ini sudah dikendalikan oleh setan, tanda-tandanya mata kita ini senang untuk melihat yang disukai setan, senang untuk berlama-lama melihat yang sia-sia. Kalau hati ini sudah dikendalikan oleh setan, pikiran pun senang kepada yang disukai setan dan suka memikirkan yang sia-sia. Itu tanda ketika sistem vital tubuh sudah dikendalikan oleh setan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdhurun. Seyogianya lah orang-orang yang beriman itu selalu mengucapkan itu sebelum menyesal. Apalagi bulan Ramadan. Bayangkan. Coba bayangkan seperti apa jeritan penduduk kubur saat ini. Andai mereka dulu telah melalaikan Ramadan dan tidak bersiap-siap di bulan suci Ramadan, sehingga tidak optimal, tidak maksimal memanfaatkan potensi-potensi yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Dengarkan bagaimana jeritan mereka. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut. Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu. Sudah dikelilingi setan. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'uni. Qala rabbirji'uni. Qala rabbirji'uni. Tuhan, Tuhan kembalikan aku ke dunia lagi Tuhan. Kembalikan aku ke dunia sekali lagi Tuhan. Berikan aku kesempatan walau sekejap saja wahai Tuhan. Itu harapan mereka. Itu di hari biasa. Walau hari itu hari biasa, bukan bulan-bulan istimewa, bukan hari-hari istimewa, bukan jam-jam prime time, bukan detik-detik yang paling istimewa, hari biasa saja Tuhan. Beri aku kembali barang sekejap saja ke dunia, agar aku bisa beramal soleh sekali lagi. Dan yang pasti, amal soleh yang pasti akan dia pilih pertama kali adalah sedekah. Sedekah. Dia akan lepaskan semua materi dari jiwanya. Setelah dia lepaskan semua materi dari badannya, itu yang pertama kali dia cari. Sebab dari situ setan masuk semuanya. Sebab itulah yang paling melalaikan matanya, telinganya, sampai ke hatinya. Dia akan menjerit. Bayangkan, itu untuk hari-hari biasa. Di bulan Ramadan ini, saya tidak membayangkan. Di bulan Ramadan ini, betapa jeritan-jeritan penduduk kubur, penyesalan-penyesalan penduduk kubur, bukan cuma karena tidak sampai usianya ke bulan Ramadan, tapi Ramadan-Ramadan tahun-tahun berlalu yang tidak dimanfaatkan setiap bulannya, setiap harinya, setiap minggunya, setiap jamnya, bahkan setiap detiknya tidak dia manfaatkan baik-baik. Menjerit mereka. Qala rabbirji'uni. Beri aku kesempatan kembali sekali lagi ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa untuk bekerja, agar aku bisa untuk berbuat, agar aku bisa beramal saleh lagi dari semua yang pernah aku tinggalkan itu Tuhan. Aku banyak menyia-nyiakan waktuku. Aku bahkan banyak menyia-nyiakan hari-hariku, jam-jamku, menit-menitku dan detik-detikku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Beri kesempatan Tuhan. Itu jeritan-jeritan suara penduduk kubur. Ini yang dimaksud di dalam surat Ar-Ra'd. Orang-orang yang baca Quran itu diperbicarakan kepada mereka orang-orang yang sudah mati. Kecuali kolbu-kolbu orang-orang yang di ruangan ini yang bebal. Inilah yang disebut dengan orang mati yang berbicara dan diperbicarakan oleh Allah kepada kita semua. Bahkan pemilihan diksinya pun Allah yang pilihkan dan Allah bocorkan kepada kita. Apa yang sesungguhnya dikatakan oleh penduduk kubur pada hari ini wahai orang-orang yang sudah lalai? Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, kembalikan lagi aku ke dunia barang sekejap saja. Barang sekejap saja. Agar aku bisa menutupi semua yang pernah aku tinggalkan. amal soleh yang pernah kutinggalkan, kesia-siaan yang telah kulakukan Tuhan, untuk membuktikan bahwa aku ingin bertobat, aku ingin kembali kepadamu. Kalla, ini bukan saatnya. Summa kalla, kalla, Allah yang sudah tegaskan. Persis setelah kata permohonan, persis seperti kata pengharapan itu keluar, la'alli a'malu salihan fima taraktu, di ayat 99, di ayat 100 Allah kemudian bilang, kalla, berhenti sampai di situ. Stop. Diam. Berhenti. Kata itu tidak berguna lagi pada hari ini. Dunia tempat kamu kemudian adalah darul amal, tempatnya kamu berbuat. Stop. Ini ruang tunggu. Di ruang tunggu ini tidak ada lagi yang namanya jaza. Tidak ada lagi balasan pahala di sini. Tunggu. Dan ini ruang tunggu yang paling menakutkan dalam perjalanan hidup seseorang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ruang tunggu paling menakutkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Setelah Allah katakan tidak, diam, berhenti, ini bukan waktunya lagi buat kamu beramal saleh. Pulsa hidup sudah habis, jatah hidup sudah habis, kesempatan untuk beramal saleh sudah tertutup rapat. Tidak ada waktu lagi. Andai kita yang berada pada saat itu di situ, kira-kira apa yang akan kita rasakan? Bahkan jeritan pun, permohonan harapan yang paling tinggi, Tuhan, barang satu detik saja beri aku kesempatan hidup di dunia ini untuk bisa beramal saleh. Kalla, diam, berhenti, jangan berbicara lagi. Harapan ditutup. Sekarang bayangkan apa yang terjadi pada mereka. Ini baru di alam persinggahan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang akan dia ucapkan nanti. Huwa qailuha. Innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataan itu yang sudah dibocorkan oleh Allah kepada kita tentang suasana orang yang berada di alam barzakh itu, Allah gambarkan setelah itu. Dan di hadapan mereka ada dinding, wa min waraihim barzakhun, yang kita sebut dengan alam barzakh itu. Alam barzakh adalah alam pemisah antara dunia dengan akhirat itu. Ini yang saya sebut ruang tunggu tadi. Ruang tunggu yang paling menyeramkan bagi orang-orang yang hidup bersama setan. Lalai hatinya bersama setan, lalai pikirannya bersama setan, lalai telinganya bersama setan, lalai matanya bersama setan. Pada hari itu di hadapan mereka ada dinding. Sampai kapan dinding itu baru terbuka? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan dari kubur. Dinding itu terbuka, pembatas itu lepas setelah datang hari kebangkitan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Andai mereka sekarang bisa kita dengarkan suaranya dan kita dengarkan pesannya, pasti dia akan katakan, wahai orang-orang yang beriman, sambut Ramadan, bersiap-siaplah dari sekarang agar tidak satu detik pun waktu kamu sia-siakan di bulan suci Ramadan. Andai suaranya bisa kita dengar, mewakili pernyataan yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ini, mungkin akan ada yang berpesan, jangan banyak tidur malam, jangan banyak lalai di siang hari, manfaatkan selama satu bulan penuh itu. Optimalkan ibadah setiap harinya. Bahkan kalau perlu, jangan ada satu menit dan satu detik pun lewat. Sebab itu sungguh kesempatan yang tidak berulang. Di situ kamu bisa membersihkan dirimu, agar kamu tidak seperti aku di ruang tunggu yang sangat menyeramkan ini, entah berapa lama. Ini alam, alam ruang tunggu yang sangat menakutkan dan sangat menyakitkan. Anda pernah membayangkan rasa takut yang tidak hilang di dalam hati menyebabkan penyakit apa di dunia ini? Kalau orang senantiasa dilanda oleh takut dan cemas sepanjang hidupnya, kecemasan yang menimpa seseorang, kejiwaan apa yang akan menimpa dia setelah itu? Mungkin dari cemas naik kepada histeria, mungkin naik sampai kepada paranoia. Kehidupan orang-orang yang dicekam oleh kesedihan dan ketakutan. Di alam barzakh mereka menjerit dengan semua ketakutan-ketakutan mereka di alam penantian sampai hari di mana dibangkitkan. Jemaah rahimakumullah, gerbang Ramadan sudah terlihat di depan mata. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk bisa kembali dalam dekapan Ramadan yang indah ini. Ya Allah, sampaikanlah usia kami sekali lagi di bulan Ramadan. Tapi berkahi dulu usia kami di bulan Syaban ini, ya Allah. Ya Allah, untuk kalbu kami yang masih bebal, untuk hati kami yang masih lalai, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, beri kesempatan kepada kami untuk bertobat kepadamu, ya Allah. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ya Ghafir, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Di bulan Syaban, menjelang bulan Ramadan ini, hati kami masih lalai, hati kami masih keras, hati kami masih belum juga tertarik untuk lebih khusyuk lagi dalam ibadah kami. Padahal sebentar lagi bulan suci Ramadan. Bagaimana mungkin kami bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan kalau modal hati yang seperti ini masih keras, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kelalaian-kelalaian kami, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Untuk kelembutan hati kami, untuk kelembutan hati kami, ya Allah, untuk kekhusyuan hati kami, tolong kami. Tolong kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, menyebut namamu, ya Allah. Agar kalbu kami ini terpenuhi dengan asma-Mu. Agar seluruh dada kami tercahayakan dengan cahaya-cahaya asma dan sifat-Mu, ya Allah. A'inna ala zikrika. A'inna ala zikrika. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu saat ini. Kami bermohon kepadamu saat ini. Bahkan kami mengemis kepadamu saat ini dengan perantaran asma'mu, ya Allah. Penuhilah kalbu kami dengan asma'mu lewat zikir-zikir yang kami ucapkan. Mampukan kami untuk senantiasa berzikir dengan menyebut namamu, agar terpenuhi hati-hati yang dahaga ini, jiwa-jiwa yang tandus ini, dengan kesegaran asma'mu, ya Allah. A'inna ala zikrika. A'inna ala zikrika. Mampukan kami untuk senantiasa berzikir sebanyak-banyaknya. Mampukan kami untuk senantiasa bertasbih di waktu pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kami sucikan Engkau ya Allah dengan memujimu. Kami bertasbih kepadamu dengan memujimu. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kami bertasbih dengan memujimu ya Allah. Kami berzikir lewat tasbih dengan memujimu ya Allah. Adada khalqih. Sebanyak ciptaanmu yang tak mampu kami menghitungnya. Wa ridha nafsi. Sehebat ridhamu kepada kami yang tidak membutuhkan kami, tapi kamilah yang membutuhkan Engkau, tapi Engkau terus meridhai kami. Ya Allah, kami bertasbih dengan memujimu. Seberat arasmu wa zinata arsy. Seberat arasmu yang agung itu ya Allah. Wa zinata arsy. Kami bertasbih memujimu ya Allah. Seberat arasmu yang azim. Kami bertasbih dengan memujimu ya Allah. Seberat arasmu yang karim ya Rabbul Arsyil Azim wa ya Rabbul Arsyil Karim. Ya Allah, lembutkanlah hati kami yang lalai ini, yang keras ini dengan bertasbih kepadamu. Mampukan kami senantiasa bertasbih kepadamu ya Subuh, ya Kudus. Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Ya Allah, tidak dapat kami menghitung kalimatmu. Andai seluruh daratan dipenuhi dengan pepohonan, pepohonan adalah pena untuk menulis kalimat-kalimatmu. Dan ditambah 7 lagi daratan sebanyak yang ada, dan samudra adalah tintanya. Ditambah lagi 7 samudra seperti yang ada, maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kalimat-kalimatmu yang agung ya Allah. Hari ini kami bertasbih dengan memujimu. Adada kalimati. Sebanyak kalimatmu yang tak terhingga itu ya Allah. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi. Waridha nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. A'inna ala zikrika. A'inna ala zikrika. A'inna ala zikrika. Tolong kami agar lidah kami senantiasa lentur menyebut namamu. Tolong kami agar bibir kami senantiasa bergetar menyebut namamu. Tolong kami agar namamu, namamu yang berputar di dalam hati kami ya Allah. Agar namamu dan ayat-ayatmu menjadi cahaya di setiap sudut rongga dada kami. A'inna ala zikrika. Sebelum kematian datang kepada kami ya Allah. Sebelum lidah menjadi kaku seperti terbelenggu. Sebelum kemudian badan ini lumpuh, layu, kaku dan mati ya Allah. A'inna ala zikrika. A'inna ala zikrika. Wa syukrika. Wa syukrika. Wa syukrika. Wa syukrika ya Allah. Ajarkan kepada kami agar kami pandai menikmati nikmat-nikmat kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Hujamkan di dalam hati kami kepandaian untuk bisa berterima kasih kepada setiap kebaikan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Lembutkan hati kami untuk selalu bersyukur dan berucap syukur. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ketika kami mendapatkan nikmat dan kebaikan, mampukan kami untuk selalu bertahmid memujimu, bersyukur kepadamu atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan ketika musibah menimpa kami, mampukan kami berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. apapun ketidakenakan yang kami rasakan, mampukan kami untuk hanya bisa beralhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji bagimu dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. A'inna ala syukrika ya Allah. Terlalu banyak nikmat yang kau berikan kepada kami, sehingga tak pantas jika kami bersyukur hanya dengan lisan kami, tanpa jinan kami, tanpa abdan kami. Tak pantas jika kami tidak bersyukur dengan sepenuh hati kami. Tak pantas jika kami tak bersyukur dengan segenap anggota badan kami. Tak pantas jika kami tidak bersyukur dengan segenap potensi-potensi yang kami miliki. Tak pantas jika kami tidak bersyukur dengan segenap harta-harta kami. Harusnya kami pandai bersyukur kepada-Mu, karena semua yang kami dapatkan adalah berasal dari-Mu, dan selalu dan sampai kapanpun akan tetap menjadi milik-Mu ya Allah. A'inna, a'inna ala syukrika ya Allah. Mampukanlah kami bersyukur dengan sholat, dengan rukuk, dengan sujud sepanjang-panjangnya dan sebanyak-banyaknya ya Allah. Mampukanlah kami bersyukur dengan salat, sebanyak-banyak rakaat, sebanyak-banyak ruku, sebanyak-banyak sujud, sepanjang-panjang ruku, sepanjang-panjangnya sujud ya Allah. Mampukan kami bersyukur, mampukan kami bersyukur dengan rezeki bertilawah Quran di waktu pagi dan petang, di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Mampukan kami bersyukur untuk melantunkan ayat-ayat-Mu dengan mata yang kami lihat atau dengan hati yang kami hafalkan. Ya Allah, mampukan kami bersyukur. Mampukan kami bersyukur untuk memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak berzikir kepada-Mu, memperbanyak bertawakal kepada-Mu, memperbanyak silaturahim, memperbanyak amal saleh ya Allah. A'inna ala syukrika. Jangan sampai syukur kami hanya di lisan. Mampukan kami bersyukur dengan segenap anggota badan, dengan segala potensi dan semua yang kami miliki ya Allah. Mudah-mudahan semua aktivitas kami kau jadikan sebagai bentuk kesyukuran kami kepada-Mu ya Allah. Betapa nikmatnya jika kau anugerahkan kepada kami segenap aktivitas kami adalah bersyukur kepada-Mu. Bekerja kami adalah bersyukur kepada-Mu. Ibadah kami adalah bersyukur kepada-Mu. Bahkan istirahat kami adalah bersyukur kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna 'abdan syakura. Allahumma ja'alna 'abdan syakura. Allahumma ja'alna 'abdan syakura. Innaka ghafurun syakur. Innaka ghafurun syakur. Innaka ghafurun syakur. Innaka syakirun 'alim. Innaka syakirun 'alim. Innaka syakirun 'alim. Innaka syakirun alim ya Allah. Karena kami tahu Engkau lah yang membalas setiap ketaatan kecil kami dengan balasan yang besar. Engkau lah yang maha membalas setiap ibadah kami yang sedikit dengan balasan pahala yang besar ya syukur. Ya syukur. A'inna ala syukrika. A'inna ala syukrika. Tolong kami agar kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadatik, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Mampukan kami setelah ini ya Allah menguatkan kembali, memperbanyak kembali, memperkokoh kembali ibadah-ibadah kami. Jadikanlah usia-usia yang kami jalani setelah ini ya Allah usia-usia bersyukur kepada-Mu dengan memperbanyak ibadah dan memperindah ibadah kami. Famal falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ya Allah. usia kami harusnya sudah sampai usia matang, apalagi usia 40 dan setelahnya. Ya Allah, betapa lelahnya hidup kami jika kami jalani tanpa bersyukur. Betapa lelahnya jika hidup kami jalani bukan bertujuan untuk memperindah ibadah-ibadah kami. Ya Allah, betapa menyesalnya nanti kami jika apa yang kami jalani di dalam hidup kami bukanlah untuk memperindah ibadah-ibadah kami kepada-Mu. Ya Allah, inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kematian datang menjemput kami kapan saja, tanpa rencana dan tanpa apa-apa. Andai tak Kau berikan kesempatan kepada kami pada hari ini, ya Allah, untuk bertobat memohon ampun atas dosa-dosa kami. Andai tak Kau beri kekuatan kepada kami untuk berzikir, bersyukur dan memperindah ibadah kami, betapa menyesalnya hidup kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jamaah rahimakumullah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah berhenti dari kelalaian, wahai yang ingin bertobat dan kembali kepada Allah, wahai jiwa yang sudah tenang dengan menyebut nama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang dengan menghadap kepada Tuhannya, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang dengan berzikir menyebut nama Tuhannya, wahai jiwa-jiwa yang tenang karena ingin cepat kembali kepada Tuhannya, fadkhuli fi ibadi, cepat bergabung bersama golongan hamba-hambaku yang saleh dan sudah dipersiapkan kepadamu dan dipersilahkan kepadamu, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Semoga kita dan semua keluarga yang kita cintai mendapatkan kesempatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh betapa meruginya jika itu belum kita dapatkan. Dan untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, keluarga yang kita cintai, sahabat yang kita sayangi, orang tua kita khususnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi orang tuanya yang masih hidup, bersyukurlah. Bagi yang orang tuanya masih ada, bersyukurlah. Apalagi masih komplit kedua orang tuanya, berarti kalian punya dua pintu surga yang disiapkan untuk kalian karena dia masih ada. Kalian akan tahu setelah kedua orang tua kalian nanti tidak ada, betapa kerinduan untuk memeluk ibu itu adalah sesuatu yang sangat mewah. Bisa berjalan bergandengan tangan dengan ayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Berkunjung ke rumahnya membawa buah sederhana adalah impian yang paling mewah bagi orang yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Untuk bisa bersimpuh di bulan Ramadan, bersimpuh sungkem di hadapan kedua orang tua di bulan Ramadan adalah barang yang paling mewah bagi orang yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Membelikan baju, membelikan perhiasan buat ibu adalah sesuatu yang mewah bagi orang yang sudah kehilangan kedua orang tuanya, yang sudah kehilangan ibunya. Kalau memang masih ada kedua orang tua, kalau masih memang masih ada ibu dan bapakmu, berbaktilah. Berarti kamu masih punya dua pintu surga untuk kau masuki. Dan bagi yang sudah tidak ada, menyesallah, bertobatlah. Yang sudah kehilangan salah satu kedua orang tuanya, beramal solehlah untuk keduanya. Jalankan wasiat-wasiatnya. Rabbi gfirli wa liwalidayya. Rabbi gfirli wa liwalidayya. Warhamhuma kama rabbayani shughira. Ya Allah, kami tidak pernah bisa membalas tetesan air matanya akibat kekecewaannya kepada kami. Kami bahkan tidak pernah bisa membalas keringatnya yang telah diperjuangkannya untuk kami. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan khilaf dan salah kedua orang tua kami. Terimalah ibadah, ibadah bapak dan ibu kami. Dan jadikanlah ibadah kami sebagai penggantinya. Semoga ibadah-ibadah yang kami lakukan sebagai wasiat darinya juga sampai pahalanya kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Mudah-mudahan setiap ayat yang kami baca sampai kepada kedua orang tua kami. Karena keduanya lah yang mewasiatkan kepada kami untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya setiap hari. Mudah-mudahan setiap huruf Al-Quran yang kami baca sampai pula pahalanya kepada kedua orang tua kami. Karena keduanya yang mewasiatkan kepada kami dan membacakannya kepada kami, memotivasi kami dan mengajarkan kami, membiayai kami agar kami hidup bersama Al-Quran, ya Allah. Semoga Al-Quran yang kami baca sampai pahalanya kepada kedua orang tua kami. Rabbana fir lana wali walidayna warhamhuma warhamhuma warhamhuma. Sayangi kedua orang tua kami dengan rahmatmu, ya Allah. Sayangi dan cintai kedua orang tua kami dengan rahmatmu, ya Allah. Jika dia masih hidup dan terbebani, ringankan bebannya. Jika dia sakit, sembuhkan, ya Allah. Jika dia kesulitan, mudahkan, ya Allah. Jika kami sering menyakitinya, bahkan malas mengunjunginya, ampunkan dosa-dosa kami. Ketika kami malas silaturahim kepada kedua orang tua kami, sesungguhnya kedua orang tua kami itu tersakiti dan kecewa kepada kami karena kami begitu egois memikirkan diri kami sendiri. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Mampukan kami untuk bisa berbuat baik atas namanya. Rabbana fir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Untuk anak-anak kami, ya Allah, sampaikanlah keluarga kami secara komplit hari ini ke bulan Ramadan kami. Sekali lagi, agar kami ciptakan keluarga kami, keluarga beriman, keluarga orang-orang bertakwa. Agar kami jadikan Ramadan ini adalah Ramadan menegakkan Al-Quran di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami, ampunkan dosa anak-anak kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu juga kakak kami, ya Allah, adik kami, keluarga kakak kami dan keluarga adik-adik kami, ya Allah, bahagiakanlah, selamatkanlah, ya Allah. Jadikanlah kami keluarga besar, keluarga yang bertakwa kepada-Mu. Rabbana ja'alna muqimash shalah. Jadikanlah kami orang-orang tua yang mendirikan sholat di dalam hidup kami. Jadikanlah kami orang-orang tua menjadi teladan keimanan bagi anak-anak kami. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah anak-anak kami juga anak-anak yang beriman, anak-anak yang menegakkan sholat di dalam rumah tangganya. Jadikan pula cucu-cucu kami, cucu-cucu yang mendirikan sholat. Bahagiakan rumah tangga anak-anak kami, ya Allah. Bahagiakan dan lindungi keluarga-keluarga anak-anak kami, ya Allah. Bahagiakan pula cucu-cucu kami, ya Allah. Jadikanlah mereka keturunan yang qurrata a'yun, menjadi permata hati bagi kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh berkah bagi kita dan keluarga kita. Dan semoga pula Ramadan tahun ini adalah Ramadan dimulaikannya Islam dan umat Islam khususnya di Indonesia. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan dimuliakannya Islam dan umat Islam di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan kita adalah pilar-pilar yang sedang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Munawar pada hari ini, itu sekedar refleksi jiwa yang ada di dalam hati yang ingin saya sampaikan menjelang bulan suci Ramadan. Maka setelah ini mari bersiap-siap. Mari bersiap-siap. Ini bulan yang sangat istimewa, yang seperti saya sampaikan tadi, andai penduduk kubur diberikan kesempatan untuk bisa hidup lagi, ngomong sama kita nih, Pasti dia bilang jangan satu detik pun bulan Ramadan kamu lewati sia-sia. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Bulan Ramadan itu justru badan disuruh puasa, ruhnya disuruh kenyang. Bulan Ramadan itu intinya adalah bukan perut yang kau perhatikan. Setelah 11 bulan kamu menjadi penyembah perut, takut kehilangan isi perut. Bulan Ramadan ini justru yang harus dipenuhi adalah ruh, kalbu ini. Semua fasilitas Ramadan yang disiapkan kepada kita adalah untuk memenuhi kalbu kita, membahagiakan ruh kita yang selama ini terpenjara. Ruh yang kurus, ruh yang hitam, ruh yang bak burung patah sayap, tidak mampu terbang ke alam malakut, tidak mampu terbang ke alam ketinggian, tidak bersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan mari perbaiki jiwa kita agar bersih. Ini bulan mari perbaiki ruh kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau Allah sudah kehendaki, memang tersungkur sujud di sini kepalanya, tetapi di hadapan Allah tersungkur sujud ruhnya, terbang di alam ketinggian. Itulah orang-orang yang berbahagia. Karenanya persiapan-persiapan yang mesti kita siapkan dengan target-target yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mari kita siapkan. Bagaimana qiyamul lailnya nanti, bagaimana tilawah Qur'annya nanti, berapa targetnya. Kalau perlu bangun visi bersama di rumah. Di rumah apa target kita bersama-sama? Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong di antara anak kita, di antara pasangan kita? Siapa yang masih malas membaca Qur'an? Jangan sampai kelewatan. Ini momentum yang sangat baik sekali. Kalau perlu bangun visi tahun ini, Ramadan tahun ini, rumah tanggaku temanya adalah Ramadan bulan Quran. Tidak boleh satupun dari keluargaku yang sudah balik ada yang tidak bisa baca Quran. Bikin target. Jangan sampai ada satu tahajud pun lewat setiap malam. Jangan sampai ada satu taraweh pun bolong di bulan suci Ramadan. Bikin target. Jangan sampai tidak bisa memberikan takjil setiap hari. Harus ada. Jangan sampai tidak khatam baca Quran. Jangan sampai bikin target-target. Dan itu semua hanya bisa terjadi jika kita sudah mempersiapkannya dari sekarang. Nah, khusus untuk lingkungan masjid, selama ini umat Islam kelihatannya lalai, menunjukkan kekurang siapan dan kekurang bahagiaannya. Para sahabat Nabi itu kalau Ramadan datang, bahagianya luar biasa. Kedermawanannya itu meningkat. Bagaimana tidak meningkat kedermawanannya? Karena jiwanya, imannya, kesalehannya juga sedang tumbuh-tumbuhnya. Orang kalau sudah begitu biasanya bahagia. Ya. Orang yang banyak ibadah itu biasanya kan hatinya bahagia. Dadanya lapang. Wajahnya penuh keceriaan. Orang yang banyak ibadah itu otomatis rezekinya pun gampang. Rezekinya pun gampang. Itu kalau orang sudah bersiap sedia. Saya cuma punya tim, ayo siapkan Ramadan. Karena sudah satu bulan kemarin kita persiapkan. Karena siap, jadi Allah juga mudahkan. Begitu juga kalau kita siap. Kurma, saya cuma sanggup menerima 3 ton. Ini kalau ditaruh di Munawar udah setengah masjid ini. Artinya, kalau cuma untuk kurma selama satu bulan, tinggal butuh berapa gitu saya drop ke sini. Saya cuma ingin bertahadus minima. Kalau jiwa udah siap, ini yang 3 ton gak sanggup bagi-bagi kemana-mana, ada 20 ton mau dibagi-bagi lagi gitu kan. Itu kalau mau siap. Tadinya saya disuruh keluarin duit 20 juta, malah sekarang gak usah deh, udah ada yang bayarin gitu. Itu kalau siap. Itu semua yang terjadi di sekeliling kita itu tergantung niat baik kita. Ya. Insyaallah kalau cuma buat kurma aja sih tinggal minta berapa, ini udah disiapkan. Tapi kalau mau bikin enak lagi, itu kurma. Dibikin jus kurma. Itu sehat banget. Jadi kurma di blender campur susu. Susu yang milk itu. Itu kadang sahur pakai itu, dia udah cukup tuh seratnya, gulanya, apa semua udah terpenuhi sebetulnya. Ya Tommy nanti tinggal angkut aja ke sini. Ini tinggal kita siapin. Tinggal nyemplin susunya aja itu. Apalagi campur madu dikit saja. Semua yang buka puasa udah sehat itu. Itu kalau satu gelas kita beli di restoran Arab agak mahal harganya. Nah artinya begini. Kalau jiwa sudah siap menyambut Ramadan dan kemudian mempersiapkan dengan berbagai macam bentuk ibadah, rezeki itu gampang. Kadang-kadang orang mikir, mau sih Ustaz bersedekah sebanyak-banyaknya bulan Ramadan, tapi ya gaji gak naik-naik, segini-gini aja. Terus buat mudik aja gak cukup. Ya, ini tiket udah beli dari jauh-jauh hari masih kurang juga rasanya. Memang orang kayak gini senep terus bawaannya, hati. Karena gak meningkat ibadahnya, maka rezekinya pun cuma yang kelihatan doang. Coba deh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau bertakwa kepada Allah itu, yang dia dapati itu yang gak pernah dia duga-duga, baik solusi, begitu juga rezeki. Rezekinya tahun ini saya nggak berangkat umroh gitu, padahal yang nawarin banyak sebetulnya. Padahal kan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasul kan, bukan berarti menolak nikmat, tapi karena ini kalau ditinggalin lagi masjid ini gitu ya, bulan Ramadan tahun ini gitu ya, rasanya kesian juga nih, banyak kerja di luar terus gitu ya, orang kampung khawatir gak ketemu Haji Hidayat lagi tahun depan kan gitu. Mudah-mudahan sih masih ketemu, tapi umur siapa yang tahu, udah banyak yang lewat kan. Kita udah kehilangan Pak Haji Sahlul, udah pulang gitu ya, Pak Abdullah, siapa lagi yang jama-jama inti kita tuh selain Pak Abdul Karim, Pak Edward rahimahullah. Nah maka ini menjadi kesempatan yang sangat berharga buat kita untuk memperbaiki, mempersiapkan kesiapan kita bulan suci Ramadan. Apa yang bisa kita siapkan setelah keluarga kita udah rapikan ya? Persiapan buat keluarga bukan cuma untuk buka puasa kita. Kalau memang ibu-ibu mau jalan belanja bulanan gitu ya, ya sekarang aja dulu. Tapi sekarang memang harga barang lagi naik-naiknya, peak season ini. Mungkin nanti pas masuk Ramadan sudah mulai turun lagi ya, dikit gitu ya. Yang jelas jangan sampai habis waktu di 10 hari terakhir cuma urusan lebaran, sehingga jadi anti klimaks. Yang mestinya ibadahnya memuncak di 10 hari terakhir malah ibarat penular tangga, malah turun lagi. Karena memang gak ada strategi ya. Jadi dari sekarang ya belanja bulanannya. Tetapi saya mau ingin ajak lebih luas lagi. Harusnya kan masjid ini didandanin lah ya menjelang Ramadan ini. Ada spanduk marhaban ya Ramadan, sehingga semua yang berada di sekitar masjid ini kemudian, oh iya bentar lagi Ramadan nih gitu. Masa kalah sih sama orang Kristen tuh kalau Natalannya masih jauh. Kalau dia kan tujuannya pesta-pesta, kalau kita kan tujuannya untuk mengingatkan kan. Misalnya di pintu gerbang di situ kan gak bayar kalau kita ini, apakah di BMA atau di sini Perumnas, marhaban ya Ramadan, Masjid Al-Munawar mengucapkan ya, kepada seluruh muslimin dan muslimat, Masjid Al-Munawar mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan apa? Keluarga bersama Al-Quran misalnya, bikin temanya. Saya berharap anak-anak kita terutama yang berada, kita kan di sini membesarkan anak-anak kan ya. Ini bapak-bapak ibu-ibu kadang egois sama kerjaannya sendiri, sementara anak-anaknya gak diciptakan suasana. Kita harus menciptakan pergaulan anak-anak kita ya, kayak anak-anak Subuh Ceria ini. Anak-anak Subuh Ceria rindu gak kayak Ramadan tahun-tahun kemarin? Mau lagi gak gabung-gabung lagi? Mau gak? Mau. Itu kalau orang tuanya cuma mikirin dirinya sendiri gitu ya, anak-anak gak dipikirin, coba bayangkan. Itu orang-orang Singapura itu setelah negerinya diambil sama Cina ya, oleh Lee Kuan Yew pura-pura pakai topi, pura-pura pakai peci, kemudian dirampok negaranya. Orang-orang Melayu di sana tuh gak boleh, satu apartemen banyak Melayu gak boleh dipisah-pisahin, dipencar-pencar. Akhirnya kampung Melayu yang namanya Kampung Geylang di Singapura itu jadi kampung kenangan. Kampung kenangan aja. Ya cuma karena ada salah satu menterinya aja kemudian usul, kalau Ramadan tolong dong kampung kami yang sudah hilang itu, ya dipasang lampu-lampu lah tulisan Ramadan-Ramadan. Padahal mereka udah gak tinggal di situ lagi. Tapi kalau jalan ke Geylang itu, wah suasana Ramadan dibangkitkan lagi karena mereka udah kehilangan suasana itu. Udah hilang suasana itu. Untung Malaysia sadar. Indonesia yang hampir mabuk gitu. Hampir Indonesia mabuk kemarin itu. Dibohongin semua. Ya. Tanpa disadari. Saya berani tanya, berani ngomong mabuk karena saya berangkat ke Beijing, ke China kemarin untuk ngelihat kemana sih orientasi politik luar negeri-negeri ini. Mau dicinain kita ini sebetulnya. Tapi saya gak mau bicara politiknya. Saya mau katakan bahwa kembali ke Al-Munawar, Orang Malaysia itu, orang Singapura itu. Akhirnya kalau malam Ramadan di Gelang itu jualan apa? Makanan-makanan tradisional kan? Itu pun nyewa tempatnya, lapaknya itu mahal itu. Ya?